saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita demikian untuk berbangga dengan Islam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Rahmatnya di sini berupa nikmat, ya, dijadikan kita sebagai orang-orang muslim. Fa bidzalika, karena nikmat itulah, falyafrahu, hendaknya mereka bergembira, mereka senang. Huwa khairum mimma yajma'un, ini lebih baik daripada yang dikejar-kejar oleh manusia dari kesenangan dunia ini. Ya, ini karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita berbangga, bergembira karenanya. Lalu kenapa kita harus bangga dan bergembira dengan nikmat Islam ini? Jawabnya adalah, yang pertama, karena Islam adalah satu-satunya agama yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yang kekal abadi di dunia dan di akhirat. Dengan Islam dan dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, kita akan mendapatkan bimbingan dalam kehidupan di dunia ini, tahu mana jalan yang harus kita tempuh. Di tengah manusia bingung mana jalan yang harus mereka tempuh dalam kehidupan di dunia ini, di samping kita pun mengetahui tujuan kita diciptakan di dunia ini, juga kita terutama adalah mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan Islam. Sehingga dalam hidup ini kita tahu jalan yang harus kita tempuh, kita juga tidak berlebihan mengejar dunia, dan kita akan selas-selahi di waktu kehidupan kita ini, di sela-sela kehidupan kita ini, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dengan mengerjakan yang merupakan tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak seperti orang-orang kafir yang tidak tahu tujuan mereka diciptakan di dunia. Mereka mengira bahwa mereka diciptakan di dunia hanyalah untuk menikmati kesenangan dunia saja, sehingga waktu-waktu mereka tidak ada kesempatan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keadaan mereka seperti halnya hewan atau binatang yang hanya bersenang-senang menikmati kesenangan dunia, yang perhatiannya hanya tertuju kepada makan, minum, dan memuaskan nafsunya saja, karena ketidaktahuan mereka bahwa tujuan mereka diciptakan di dunia ini bukan hanya untuk itu, tetapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu, maka jangan sampai kita seperti mereka yang dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali enggak ada kesempatan ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ditinggalkan, baca Quran ditinggalkan, kewajiban-kewajiban agama ditinggalkan. Kalau seperti ini sama seperti orang-orang kafirin yang mereka dalam kehidupannya waktu-waktu mereka enggak ada kesempatan beribadah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut mereka orang-orang kafir seperti hewan, hewan ternak. Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Orang-orang kafir, mereka makan, mereka bersenang-senang sebagaimana halnya hewan yang hanya perhatiannya tertuju kepada perut dan memuaskan nafsunya saja. Kata Allah, "Wan naru mathwal lahum." Nerakalah tempat tinggal mereka. Sedangkan ini dalam kehidupan dunia, kita akan mendapatkan bimbingan, tahu jalan, tahu arah, enggak ngasal dalam menjalani hidup ini. Ada aturan yang harus kita ikuti. Sedangkan di akhirat nanti, dengan nikmat Islam inilah kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Islam sajalah yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga hanya dibuka buat mereka yang beragama Islam. Karena kuncinya adalah la ilaha illallah. Yani dengan masuk ke dalam agama Islam. Kalau tidak masuk ke dalam agama ini, dia tidak bisa membuka pintu surga. Dia tidak bisa membuka pintu surga. Ya, hanya Islam saja yang bisa membuka pintu surga. Kepada orang-orang kafir tidak dibukakan sama sekali pintu-pintu. Jangankan pintu surga, pintu langit saja tidak dibukakan. Allah berfirman, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, bersikap sombong terhadapnya, maka sekali-kali tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka enggak bakal masuk ke dalam surga sampai ada unta bisa masuk ke lubang jarum. Maka inilah mengapa kita harus bangga dengan Islam, karena hanya Islam sajalah yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mendapatkan bimbingan, arahan, tidak tersesat jalan, tahu tujuan kita diciptakan di dunia ini, kita kenal Rob kita, dan dengan Islam kita bisa memperoleh kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatannya sempurna dan kekal abadi, di mana kehidupan di sana selama-lamanya tidak kenal mati, kehidupan di sana penghuninya akan tetap muda, tidak pernah tua. Demikian pula penghuninya akan senantiasa sehat, tidak pernah sakit, juga akan bahagia, gembira, tidak pernah bersedih. Juga penghuninya, mereka akan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Tidak seperti dalam kehidupan dunia ini, apa saja yang mereka inginkan, terkadang mereka memperolehnya, terkadang tidak, di samping harus adanya usaha, kerja keras untuk memperolehnya. Akan tapi di surga apa saja yang kita inginkan kita akan memperolehnya. Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa saja yang kalian minta dan apa saja yang kalian inginkan akan disiapkan kepada kalian. Di samping kenikmatannya tadi sempurna, tidak seperti di dunia yang setelah kita hidup ini kemudian kita akan menjalani kematian. Ketika kita sedang sehat-sehatnya, tidak berapa lama kemudian kita sakit. Ketika kita menjalani masa muda, kita akan menjalani setelahnya masa tua. Di samping ketika kita sedang senang-senangnya, tiba-tiba diiringi dengan kesedihan. Dan apa saja yang kita inginkan, enggak begitu saja kita memperolehnya. Terkadang kita memperolehnya dan terkadang tidak. Di samping harus adanya usaha dan kerja keras. Maka surga inilah yang kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Orang harusnya pada berlomba-lomba, bukan terhadap dunia ini. Ya, dunia akan ditinggalkan. Meskipun dia telah mengumpulkan harta yang sangat banyak, punya uang banyak, miliaran, bahkan mungkin triliunan, itu tetap dia akan tinggalkan. Dia akan tinggalkan, cepat atau lambat dia akan tinggalkan. Gak ada ceritanya ketika dia masuk ke dalam kubur akan dibawa pula hartanya. Bahkan dia masuk ke dalam kubur yang dibawa adalah amal solehnya, termasuk diantaranya sedekah yang dia keluarkan. Anak Adam akan berkata, mali, mali, hartaku, hartaku. Kemudian dikatakan kepadanya, bukankah hartamu yang telah kau makan lalu habis, yang kau pakai lalu usang, dan yang kamu sedekahkan itulah yang kamu bawa. Yaitu. Maka semua harta yang dikumpulkan selama ini, dia punya perusahaan, dia punya kendaraan, dia punya uang yang banyak, dia punya rumah, dia punya berbagai macam harta, itu semua akan ditinggalkan. Jadi kenapa kita harus bangga dengan Islam? Karena dengan Islam kita akan meraih kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Sedangkan untuk orang-orang kafirin, kebahagiaan mereka hanya sementara di dunia saja, yang cuma dengan penuh dengan penderitaan. Sedangkan di akhirat mereka tidak memperoleh kebahagiaan sama sekali. Materi Nasihatku Untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustadz Marwan Hadidi Hafizahullah dengan judul Mengapa Bangga Dengan Islam. Nasihatku Untukmu. Nasihatku Untukmu.